Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa la nunazzilu ahadan minhum jannatan wa la naran. Thumma qala al-syarih rahimahullahu ta'ala nahnu la nashhadu li ahadin mahma balagha min as-salahi wat-taqwa wat-tuqa wala la nashhadu lahu bil jannati li annana la na'lamu al ghaiba wala nahkumu li ahadin minal muslimina bin nari mahma amila minal ma'asi wa la nahkumu alayhi bin nari li annana la nadri bima khutima lahu wa ma matu alayhi wa hadha fil mu'ayyani فنحن ما لنا إلا الظاهر فقد وكذلك لا يحكم لأحد لا يحكم لأحد بالنار إلا من شهد له بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بالجنة بجنة أو نار مثل العشرة والمبشرين بالجنة المبشرين بالجنة وهم الخلفاء الراشدون الأربعة وسعيد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وزبير ابن العوام وأبو عبيدة عامر بن جراح وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهم وكذلك شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس ثابت ابن قيس ابن شماش الأنصاري شماس الأنصاري شهد له بالجنة وكذلك رجل من الأنصار قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. طيب terusin di sini. Baca Abdullah. بسم الله قال الشريف رحمه الله تعالى فدخل رجل تنطف لحيته من وضوئه وبيده اليسرى نعلاه ثم جلس في الحلقة وفي اليوم الثاني والثالث قال عليه الصلاة والسلام نفس المقالة ودخل نفس الرجل وهذا من باب التأكيد وإلا فشهادة واحدة تكفي وقد تابعه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حتى يعلم عمله الذي بسببه بشري بشرى بالجنة فلم يجد عنده كثير مفعول dari يجد فلم يجد عنده كثير مفعول dari يجد كثير dia tadi فلم يجد عنده كثيرا عبادة وجده محافظا alal faraidi wa yaqumu minal layli wa kana idza istayqadha minal layli dzakarallahu. Nah, masyaallah yang berzikir. Dzakarallaha, dzakarallaha wa sabbaha wa halala. Falamma arada Abdullah, falamma arada Abdullah an yughadira qala lirajuli inni sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqulu kadza wa kadza. Faratu an asbira amalaka. Faqala ar-rajulu ma huwa illa ma ra'aita. Falamma walla da'ahu wa qala illa annani la ajidu. Kenapa majzum? Illa annani la ajidu fi qalbi ghillan ala muslimin. Qala hadha wa hadha alladhi la nutiquhu. Terus al-hasil gantian sini al-hasil. Nah, apa? Rizki, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarihu Habibullah Ta'ala al-hasilu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza syahida li ahadin bil jannati fa innana nashhadu bil jannati wa nashhadu lahu bil jannati wa naqta'u lahu bil jannati wa amma ghayruhu fala naqta'u lahu walakin narju lahu al khaira. Wakadzalika al-kafiru al-mu'ayyanu la nahkumu 'alayhi bin-nari li'annahu qad yatubu wa yamutu 'ala at-taubati wa yukhtamu lahu bi khairin lakinnana nakhafu 'alayhi hadha min haythu at-ta'yinu amma min haythu al-'umumu fa naqta'u anna al-muslimina fil jannati wa naqta'u anna al-kuffara min ahli an-nari. Naam. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi rahimahullahu ta'ala wa la nunazzilu ahadan minhum jannatan wala naran. Dan kita tidak menempatkan, nazil kita tidak memposisikan, artinya kita tidak memastikan seorang pun dari kalangan mereka, dari mereka, yaitu dari kalangan kaum muslimin, ya, dia pasti masuk surga atau neraka. Tidak pula kita pastikan dia ada di neraka. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, nahnu la nashhadu li ahadin mahma balagha min as-salahi wa tuqa. Kita tidak mempersaksikan siapapun, bagaimanapun, ya, sampai ketinggian dari kesolehan dan ketakwaannya, la nasyhadu lahu bil jannati wa li annana la na'lamul ghaibah. Ya, kita tidak persaksikan dia pasti masuk surga karena kita enggak tahu perkara yang ghaib. La nahkumu li ahadin minal muslimina bin nari mahma amila minal ma'asi. Dan kita pun tidak menghukumi, memvonis seorang pun dari kalangan kaum muslimin, ya, kaum muslimin, walau bagaimanapun amalan maksiat yang dia kerjakan, la nahkumu alaihi binar, kita tidak menghukumi mereka pasti masuk neraka. Liannana la nadri bima khutimalah, karena kita enggak tahu, ya, kita enggak tahu bagaimana akhir hidupnya. Wa ma mata alaihi, ya, dan bagaimana keadaan dia mati. Ya, wahada fil muayyan. Ini terkait person per individu. Ya, lihat di footnote nomor 1 dari Sahal bin Sa'idi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung, ya, penutup ending amalnya apa? Penutup hidupnya apa? Ya. Taib. Taib. Wa inna rajula la yamalu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu ahli kitab wa yamalu bi amali ahli nar, ya. La yamalu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Itu kan kayak begitu. Ya dzillah. Ya, fa nahnu ma lana illa dhahiru faqat. Kita enggak punya apa-apa selain menghukumi perkara zahir aja. Kita enggak punya wewenang apapun untuk menghukumi kecuali perkara yang nampak aja, lahiriahnya. Wa kadzalika la yuhkamu li ahadin bin nar. Demikian pula, seorang pun enggak boleh dihukumi, divonis dia pasti masuk neraka. Illa man syahida lahu bidzalika rasul ar-rasul. Kecuali yang telah dipersaksikan oleh Rasul SAW. Ya. Sawa'un bijannatin aw narin, apakah dipastikan oleh Rasul masuk surga atau masuk neraka. Mitsul asyarati al-mubasysyirin bil jannah. Semisal 10 orang yang mubasysyar, isim maf'ul Abdillah. Yang diberi kabar gembira. Siapa tadi yang baca? Faza ya. Diberi kabar gembira dengan surga. Mereka adalah khulafa' ar-rasyidin yang 4, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Zaid, Sa'ad bin Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair al-Awwam, kemudian Abu Ubaidah Amr bin Jarrah, dan yang terakhir Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhum ajmain. Tabarakallahu fikum. Ya, itu ada juga riwayatnya tuh. Ya, disebutkan di situ ya Abul A'war manil Ashir. Ya. Abul A'war itu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Ia mengatakan sami itu Muhammadan yakni Al-Bukhari yaqul huwa as-sahhu min al-hadis al-awwal. Ya, jadi Sa'ad. Itu footnote nomor 2 ya. Al-Asyrah. Ya. Asyaratun fil jannah. Ada 10 orang yang masuk surga. Ya. Fa an Sa'id bin Zaid haddatsana fil nafar. Ya. Ada 10 orang masuk surga, Abu Bakar fil jannah. Umar fil jannah, Utsman, Ali, Zubair, Talhah, Abdurrahman, Abu Ubaidah, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Qala fa addaha ulai at-tis'ah. Kemudian ya, Sa'id hanya menyebut 9 orang. Wa sakata 'anil 'ashir, dan beliau diam yang ke-10. Fa qala al-qaum, orang-orang bertanya. Ya. Baik. Nansyuduka Allah ya Abul A'war manil Ashir. Kami bertanya pada anda wahai Abul A'war. Abul A'war itu adalah siapa? Sa'id bin Zaid. Siapa yang 10? Qala ya. Qala. Maka beliau menjawab ya. Nasyattumuni billah Abul A'war fil jannah. Ya. Kalian telah bertanya padaku dengan nama Allah Abul A'war di surga. Sebenarnya dia enggak mau ngasih tahu diri dia sendiri. Nah, wa kadzalika syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tsabit ibni Qais ibn Shammas al-Ansari. Ini Rasulullah SAW juga mempersaksikan Tsabit masuk surga. Ya. Taib. Syahidalahu bil jannah. Beliau mempersaksikan akan kesurgaan, dapat surga bagi Tsabit. Ya. Taib. Bagaimana banyak riwayat mengenai hal ini. Ada beberapa riwayat mengenai hal ini. Ya, Tsabit atau untuk siapa? Tsabit bin Qais As-Sammar. Ya. ketika ya dikatakan idhab ilaih faqul lahu innaka lasta min ahli nar walakinnaka min ahli jannah, begitu. Kemudian wa kadzalika rajulun minal ansar yadkhulu alaikum rajulun min ahli jannah. Ketika Nabi SAW menyatakan akan masuk surga salah seorang di antara kalian, ya, fadakhala rajulun tantifu lihyatahu min wudu'ihi, lalu masuklah seorang pria yang jenggotnya meneteskan air dari bekas wudunya, wa biyadihi al-yusra na'lahu, dan di tangan kirinya dia ada dia nenteng kedua sendalnya, tsumma jalasa fil halqah, kemudian dia duduk di halaqah, ya, fil yaumi tsani wa tsalits qala alaihi salatu wasalam nafsal maqalati. Pada hari kedua ketiga Nabi kembali mengulangi perkataan yang sama, ada di antara kalian akan masuk kepada kalian salah seorang dari penduduk surga. Ya. Wada qala nafsur rajul, masuk juga yang masuk ternyata orang itu lagi. Wah, ada bimba bita'kid. Dan ini berarti semakin penegasan. Wa illa fa syahadatun wahidatun la takfi. Padahal persaksian dari Nabi sekali aja itu sudah cukup. Wa qataba'ahu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr ngikutin orang tadi. Yang dia berwudu, jenggotnya menetesin bekas air wudu, dia nenteng sendalnya di tangan kirinya. Hatta ya'lama amalahu alladhi bisababihi busyira bil jannati. Ya. Hingga beliau mengetahui amalan orang tersebut yang dengan sebabnya Nabi memberikan kabar gembira dengan surga orang tadi. Falam yajid indahu kasira ibadatin. Namun ternyata Abdullah bin Amr enggak mendapati pada orang tadi ibadah yang banyak. Ya. Wajadahu muhafidan alal faraidi. Abdullah bin Amr hanya mendapati orang tersebut hanya menjaga yang wajib-wajib aja. Wa yaqumu minal lail. Ya. Dan apabila dia bangun di malam hari, wa kana istaiqadha minal lail dzakarallah. Kalau dia bangun di malam hari dia berzikir pada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Wa sabbaha, dia bertasbih. Wa hallala, dia mengucapkan tahlil. Falamma arada Abdullah ayughadira qala lirajul. Maka ketika Abdullah bin Amr hendak pergi dari orang tersebut, dia mengatakan pada orang tadi, ya, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqulu kadza wa kadza. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW berkata begini begitu tentang kamu. Fa aratu an asbira amalak. Ya. Maka aku ingin mengetahui sejauh mana amalanmu. Kamu ini ngamalin apa aja? Ya. Saya ingin tahu. Faqala rajul, ma huwa illa ma ra'aita. Saya enggak ada apa-apa kecuali yang kamu lihat aja. Ya. Falamma walla wada'ahu. Maka ketika Abdullah hendak pergi, orang tadi manggil Abdullah. Qal illa annani la ajidu fi qalbi ghillan ala muslimin. Hanya saja saya enggak memiliki rasa ghil, rasa dengki di kalbu saya kepada seorang muslim pun. Qala hadha alladhi la nutiqu. Kata Abdullah, nah ini dia yang kita enggak sanggup melakukannya. Masyaallah. Ya. Baik. Alhasil, maka kesimpulannya anna Nabi SAW idza syahida li ahadin bil jannah fa inna nashadu lahu bil jannah. Ya, berarti kesimpulannya apabila Nabi SAW telah mempersaksikan seorang masuk surga, ya kita juga begitu mempersaksikan orang itu masuk surga, wa naqta'u lahu bil jannah, dan kita juga pastikan orang tersebut berarti di surga karena dia telah dipastikan oleh Rasulullah. Wa amma ghairu fala naqta'u lahu. Adapun selain dari orang yang dipersaksikan Nabi, ya kita tidak pastikan juga. lakin narjulahu al khaira. Namun kita harapkan selama dia muslim, selama dia melakukan amal kebajikan, kita harapkan dia dengan kebaikan. Wa kadzal kafiru al muayyan la nahkumu alaihi bin nari. Demikian pula dengan person-person tertentu dari kalangan orang-orang kafir, kita tidak pastikan dia masuk neraka. Ya, li'annahu qad yatubu, karena bisa jadi nanti dia bisa jadi tobat. Wa yamutu 'ala taubati, dan dia mati di atas taubat. Yukhtamu lahu bi khairin. Ya, akhir hidupnya kebaikan. Lakinnana nakhafu 'alaihi. Namun ketika orang kafir masih hidup, kita khawatirkan. Gitu. Ada Joe Biden, kita khawatirkan dia masuk neraka nih orang. Karena kita enggak tahu kan, bisa jadi Joe Biden di akhir hayatnya masuk Islam. Ya, hadza min haitsu ta'yin. Ini dari aspek person tertentu. Amma min haitsul umumi, amma min haitsul umumu. Adapun dari aspek umum, ya, wa naqta'u annal muslimina fil jannah. Ya, kita pastikan kaum muslimin di surga. Wa naqta'u annal kufara, kita pastikan orang-orang kafir min ahli nar. Ya, mereka adalah ahli nar. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Kemudian lihat di footnote, di matan 154. Wala nashhadu alaihim bikufrin wala bisyirkin wala binifakin ma lam yadhhar minhum syai'un min dzalika. Dan kita tidak mempersaksikan atas diri mereka kaum muslimin dengan kekufuran, kesyirikan atau kemunafikan. Malam yadhhar minhum syai'un min dzalik. Selama hal itu enggak nampak pada diri mereka, ada kekufuran, ada kesyirikan, ada kemunafikan. Kecuali kalau ada, baru kita nyatakan demikian. Ya, adapun dosa-dosa besar itu bukan kekufuran. Ya. Itu bukan kekufuran. Dosa-dosa ya, maksiat bukan kesyirikan. Nah, adapun bahkan tanda-tanda kemunafikan, kan tanda kemunafikan kata Nabi apa ada berapa? Ada tiga ya, idza haddatsa kadzaba. Ya, kalau dia bicara dia bohong. Wa idza tu'mina khana. Apabila dia berkhianat dia apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Wa idza khasama fajara. Apabila dia berselisih dia curang. Nah, ternyata ada kaum muslimin yang dusta, yang bohong. Apa kita pastikan dia munafik? Lah, harus dipahami tanda-tanda munafik itu, ada yang tanda munafik yang besar, ada yang kecil. Ya, maka yang besar itu nifaq i'tiqadi. Ya. Baik. Adapun nifaq amali tidak menjadikan orang tersebut munafik. Karena kalau dia munafik ya kafir. Bahkan lebih kafir daripada orang kafir. Baik, barakallahu fiik. Nah, baca lagi Rizki dikit. ثم قال الشاعر سيد صالح الفوزان رحمه الله تعالى الأصل في المسلم العدالة وهذه قاعدة عظيمة فلا نسيء الظن فيه ولا نتجسس عليه ولا نتتبعه لكن إن ظهر لنا شيء حكمنا به عليه وإن لم يظهر شيء فلا نسيء الظن بالمسلمين فنعامله بما يظهر منه ونحن لسنا مكلفين بالبحث عن الناس والتحري عنهم والحكم عليهم لم يكلفنا الله بذلك. نعم. طيب perhatikan. Al-aslu, ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-aslu fil muslim al-adalatu. Hukum asal seorang muslim, dia memiliki sifat adalah. Dia memiliki sikap, sifat agama yang baik. Hadihi qa'idatun azimatun. Ini adalah kaidah yang besar. Jadi jangan dihukumi hukum asal seorang muslim itu, ya, terjaroh. Hukum asal seorang muslim itu, ya, ditabdi, dipertanyakan manhajnya. Lah, selama enggak nampak perkara-perkara yang keluar dari hukum asal tadi. Hatta di maksiat sekalipun. Di zaman Nabi ada yang maksiat, ada yang berzina, ada yang bersaksi palsu, ada yang mencuri. Ya. ada yang membunuh. Dan itu terus di masa tabi'in, demikian. Dan mereka adalah sulaha, orang-orang soleh. Ada yang minum khamr, mereka dikenakan had. Ya, mereka dikenakan had. Maka tidak dihukumi, keluar dari hukum asal tadi. Waalaikumsalam. Saya barakallahu fikum. Ya, perkara maksiat, ya, misalkan dia... Ya, bahkan di perkara maksiat yang diperselisihkan ya cukur jenggot. Mazhab ulama fikih banyak memandang itu bukan maksiat. Makruh. Isbal, bahkan sebagian ulama fikih mengatakan bukan cuma makruh. Mubah kalau tanpa sombong. Ini khilaf mu'tabar yang jelas. Enggak boleh nutup mata akan hal ini. Kecondongan kalbu kita kepada satu pendapat itu enggak melazimkan batilnya pendapat yang lain. Ya, barakallahu fikum. Ya. Cuman kita kan biasanya begitu, menilai seorang muslim itu dari hal-hal seperti ini. Oh, isbal. Oh, cukur jenggot. Oh, berarti bukan ahlus sunnah. Kalau bukan ahlus sunnah tuh berat banget tuh. Ya, di bawah kafir itu berarti. Enggak ada perkara yang paling berat selain ya, mengatakan bahwasanya seorang muslim itu kafir. Dan setelahnya bukan ahlu sunnah. Kalau bukan ahlu sunnah, enggak ada opsi lain. Berarti ahlu bid'ah. Karena dalam lingkup Islam hanya tiga. Mu'min yang sunni, mu'min yang bid'i, dan yang mengaku mu'min padahal munafik. Udah itu aja itu. Ya, barakallahu fikum. Fala nusi'u dhanna fihi, maka kita tidak su'udzon, berburuk sangka kepada si muslim tadi. Wala natajassasu 'alaihi, kita enggak tajassus, cari-cari kesalahan dia. Ya. Wala natatabba'uhu, kita pun tidak tatabbu'. Ya. Dibuntutin terus kesalahannya mana, dicari-cari. Ya, kayak sekarang itu, zaman-zaman sekarang dicari-cari kesalahannya. La haula wala quwata illa billah. Lakin in dhahara lana syai'un hakamna bihi alaihi. Namun apabila tampak jelas bagi kita pada diri orang tersebut, ya baru kita hukumi, dia musyrik, dia kafir, dia munafik. Wa illam yadhhar syai'un fala nusi'u dhanna bil muslimin. Namun kalau enggak nampak sedikit pun dari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, ya maka kita enggak boleh su'udzon kepada kaum muslimin. Fa nu'amiluhu bima yadharu minhu. Ya udah kita bermuamalah dengan dia, berinteraksi dengan dia sesuai dengan apa yang nampak dari dia. Wa nahnu lasna mukallafina bil haid bil bahsi 'anil nas. Dan kita tidak diberi beban dalam syariat ini untuk mencari-cari aib manusia. Ya, wa taharri anhum. Ya, kita tidak diberi tugas untuk membahas mereka, cari-cari aib mereka. Wal hukmi alaihim, memvonis mereka. Lam yukallifnallahu bidzalik. Allah tidak membebani kita akan hal tersebut. Ya. Lihat itu di footnote Fa'an Umar. Fa'an ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sadaqa Rasulullah s.a.w. So'ada Rasulullah s.a.w. al-minbara. Ya, Rasulullah s.a.w. naik mimbar. Fanada bisautin rafi'in. Maka beliau menyeru dengan suara yang keras, yang kencang, yang tinggi. Faqala ya ma'syara qad aslama bilisanih walakin yufdi al-imanu ila qalbih. Ya. Wahai orang-orang yang telah masuk Islam dengan lisannya dan iman belum masuk ke dalam kalbunya. La tu'ayyiruhum, ya. La tu'zu al-muslimin. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum. Jangan kalian mencela mereka. Wala tattabi'u auratihim. Jangan kalian cari-cari aurat mereka, aib-aib mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslimi tatabba'a Allahu auratah. Maka siapa yang mencari-cari aib saudara muslimnya, maka Allah akan mencari aibnya. Gampang itu. Wa man tatabba'a Allahu auratah yafdahu walau fi jawfi rahlih liyadzillah. Ya, dan siapa yang Allah cari aibnya, aibnya Allah akan bongkar sekalipun dia berada di dalam rumahnya. Ya, iyadzillah. Wa nadara Ibnu Umar yawman ila al-bait aw ila al-Ka'bah. Maka Ibnu Umar memandang ke Baitullah atau ke Baitullah Ka'bah atau ke Ka'bah, ke Baitullah, ya a'zam ma'adzamaki, kata Ibnu Umar ke Ka'bah, betapa agungnya engkau wahai Ka'bah, ya, wa ma'adzama hormataki, betapa kehormat tingginya, ke agungnya kehormatan kau wahai Ka'bah, wal mu'minu a'zamu hormatan indallahi minki, namun ternyata seorang mukmin lebih besar kehormatannya di sisi Allah daripada engkau wahai Ka'bah. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Ah. Ini dahsyat ini. Ah. Kemudian matan berapa sekarang? 155. Ya. Qala al-Imam Abu Ja'far wa nadaru sarairahum ila Allah Ta'ala. Dan kita serahkan aja yang enggak nampak dari mereka, dari rahasia-rahasia mereka kepada Allah. Lihat sedikit, karena sedikit ana aja yang baca. Nuhsinu dhanna bihim. Ya, kita berbaik sangka aja kepada mereka kaum muslimin. Wa sarairuhum ila Allah Ta'ala. Ya udah, yang rahasia mereka yang enggak nampak, ya kita serahkan pada Allah. Wa lam nukallif an nabhasa 'anil nas wa 'an ahwalihim. Ya, dan kita wa lam nukallaf, ya, dan kita tidak dibebani untuk mencari-cari tahu tentang mereka dan keadaan mereka. Wal wajibu satrul muslimi wa ihsanu dhanni bih. Yang wajib justru kita, ya, menutupi aib seorang muslim dan berbaik sangka kepadanya. Wa ta'ahi bainal muslimin. Ya, dan menjalin persaudaraan di antara kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Ya. Lihat itu di footnote. Ya. Dari Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW qala al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadlimuhu wa la yusallimuhu. Ya. Ya, dia enggak boleh menzaliminya, tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Ya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang memenuhi kebutuhan hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajat dia. Ya. Wa man farraja an muslimin qurbatan farraja Allahu anhu qurbatan min qurabati yaumil qiyamati. Min kurobati yaumil kiamati. Yaumil kiamati. Siapa yang memberikan solusi dari suatu kesulitan seorang muslim, Allah akan memberikan solusi bagi dia dari segala kesulitan, dari kesulitan-kesulitan hari kiamat kelak. Wa man satara musliman satarahullahu yaumil kiamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat kelak. Masya Allah. Subhanakallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.